Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني wa akhwati fillah rahimakumullah. Sudah hampir satu tahun barakallahu fikum kajian kitab Bulughul Maram terhenti karena kan barakallahu fikum ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, terkhusus kaum muslimin. Adanya pandemi corona barakallahu fikum, maka sesuai anjuran pemerintah kita hafidhahumullah, maka barakallahu fikum kegiatan taklim harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah kita. Walhamdulillah dengan berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terhalangi dari mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebelumnya barakallahu fikum ya, kita hanya mendengarkan lewat siaran online, ada pelajaran-pelajaran yang lain. Namun walhamdulillah untuk malam hari ini kita mengawali lagi kajian Bulughul Maram di masa pandemi ini barakallahu fikum. Terakhir kita masuk pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni doa idza arada dukhulal khala, yakni doa ketika beliau hendak masuk ke toilet barakallahu fikum, yakni Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan, laki-laki dan syaitan wanita. Hadis ini barakallahu fikum sahih dikeluarkan oleh al-imam as-sab'ah, 7 imam. Barakallahu'alaikum. Dan malam ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Berkata al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala fi kitabihi Bulughil Maram, kitab at-Taharah, pada kitab Bulughil Maram, tepatnya pada kitab at-Taharah, bab adabi qada'il hajah, bab adab-adab ketika menunaikan hajah. Pada hadis ke-88 beliau menyebutkan wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, dulu saat Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk ke toilet atau tempat buang hajat, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anajatan fayastanji bil ma, maka aku, kata Anas bin Malik, bersama gulam, anak kecil nahwi yang sebaya denganku, idawatan membawa idawah. Idawah ini barakah hukum adalah wi'a, semacam timba kecil, gayung. Fayastanji bilma, kemudian diberikan kepada Nabi air dalam gayung kecil tersebut, lalu Nabi istinja, ya istinja dengan air tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Barakallahu fikum. Pada hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan masa-masa di mana beliau ketika mengkhidmat melayani Nabi alaihi salatu wassalam, semenjak kecil sudah melayani Nabi. Di antara pelayanan beliau adalah membantu Nabi ketika untuk buang hajat. Beliau membawakan satu gayung kecil, satu timba kecil, ya, air untuk istinja, untuk dipakai cebok. Beliau bersama dengan pemuda yang lainnya yang masih kecil. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kaidah yang bisa diambil sebagai pelajaran malam ini adalah barakatikum. Yang pertama, masyru'iyatu khidmati ahlil fadl disyariatkan melayani orang yang mulia. Para sahabat melayani, mengkhidmat Nabi alaihi wasallam. Murid-murid para sahabat mengkhidmat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Murid mengkhidmat guru, kita mengkhidmat ulama kita, guru-guru kita, asatidzah kita. Disyariatkan mengkhidmat orang yang memiliki kemuliaan. Hal ini diambil dari dalil li'anna anasan wal gulam alladhi ma'ahu wa kadzalikal mughirah kama ya'ti bil hadits alladhi ba'dah kanu yakhdumuna an-nabiyya alaihi salatu wassalam bal kanu yatasharrafuna bi khidmatihi alaihi salatu wassalam. Ini ditunjukkan pada hadis ini Anas bin Malik bersama anak kecil yang sebaya dengan beliau ketika itu dan juga Al-Mughirah pada hadis yang setelahnya nanti, mereka semua mengkhidmat melayani Nabi, bahkan memuliakan Nabi barakatikum ketika mengkhidmat beliau. Ini selalu dilakukan oleh Anas bin Malik dan orang-orang yang melayani Nabi. Faedah yang kedua, fihi masyru'iyatul istitar inda qada'il hajah. Padanya terdapat dalil disyariatkan menutup diri ketika buang hajat. Menutup diri ketika buang hajat. Barakallahu fiikum. Hal ini juga dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat sebagaimana dalam bimbingan Islam. Ketika beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat hendak buang hajat, maka menjauh dari pandangan manusia. Kalau tempatnya tidak terlalu jauh, karena memang berkepikun tempat di perkotaan seperti kita, maka yang terpenting adalah tertutup istitar. Tertutup seperti toilet dalam rumah. Dan barakatikum melindungi orang lain dari tersampainya bau ketika orang buang hajat. Kalau di zaman Nabi, di zaman para sahabat, ketika buang hajat itu barakatikum pergi ke tempat yang jauh, fi makanin munkhafidin, kadang ke tempat yang rendah, ya, dataran tinggi, tanah rendah, kadang di tempat yang rendah, barakatuhum, menjauh dari pandangan manusia. Kemudian faedah yang ketiga, fihi masyru'iyatul istinja ba'da qada'il hajah. Pada hadis tersebut menunjukkan disyariatkan istinja, cebok, setelah buang hajat, baik buang air kecil maupun air terbesar. Istinja, istinja, pakai hamzah belakangnya. Maknanya adalah ayyuh sila makanal kharij bilma. Mencuci tempat keluarnya kotoran. Baik kemaluan depan maupun belakang. Mencuci tempat keluarnya kotoran bilma dengan air, itu istinja. Adapun istijmar, kalau istijmar itu barakallahu fikum, izalatul kharij bil ahjar, menghilangkan kotoran di tempat keluarnya kotoran tersebut dengan menggunakan batu, itu istijmar, dengan menggunakan batu. Kalau batu tidak ada, maka boleh yang semisal kayu, tisu. Yang penting barakallahu bersih dan tidak ada kotoran. Maka barakallahu fikum, menghilangkan najis ketika buang hajat bisa dengan istinja saja, cebok pakai air, bisa dengan istijmar, ya, menghilangkan dengan batu atau membersihkan lubang kotoran dengan batu, minimalnya 3 batu. Kalau kurang, maka lebih baik ganjil 5, kemudian 7. Dan ada kalanya istijmar dulu baru istinja, maka ini lebih bersih lagi. Apakah bid'ah kalau pakai sabun? Tidak, ya, karena barakallahu fikum, walaupun tidak disebutkan pakai sabun di zaman Nabi, namun tujuan dari istinja atau istijmar itu adalah izalatul hadas atau izalatul najas, ya, menghilangkan najis kotoran barakallahu fikum yang keluar dari kemaluan. Barakallahu fikum. Dan istinja, cebok, istijmar, membersihkan kemaluan dengan batu itu harus dengan tangan kiri. Ya, harus dengan tangan kiri. Tidak boleh dengan tangan kanan. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, disyariatkan membawa anazah, tombak kecil, ya. Tadi ada yang terlewat terjemahannya, Kata Anas bin Malik, maka aku bersama dengan anak muda yang sebaya denganku membawakan satu gayung air, dan anazah membawakan anazah tombak kecil. Anazah di sini barakatikum asaw sawiroh, tongkat kecil, fihi hadidah mudabbibah turkazil ardi, yang ujungnya itu runcing, ya runcing. Barakallahu fikum. Yang biasa Nabi tancapkan ke tanah. Fahiya nau'un minasilah al-khafifi al-yadami. Maka anazah itu tombak kecil ini, seukuran yang bisa dipakai untuk sutroh, ya, sudah dua bengkal. Kalau segini kurang untuk sutroh, kurang. Nah, segini. Paling tidak minimalnya seperti pelana kuda. Pelana kuda kalau diberdirikan kurang lebih segini. Itu biasa Nabi bawa ketika safar, ketika buang hajat. Beliau tancapkan di tanah untuk apa? Ayya doa alaiha tauban yasturu idza arada qada'a hajatihi, yakni Nabi tancapkan untuk menaruh baju beliau dan dijadikan penutup dari menghalangi manusia. Tentunya beliau menjauh dari pandangan manusia lalu ditancap anazah tadi sebagai penutup, yang mana sisi yang lain mungkin tidak terlihat, sisi yang ini dijadikan penutup. Itu dikarenakan berpartikum keadaan yang sangat sederhana di masa itu. Itulah diantara fungsi anazah tombak kecil yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama dengan anak kecil yang sebaya dengan beliau, yang dibawakan untuk Nabi. Jadi hikmah air yang dibawakan oleh Anas bin Malik adalah untuk istinja, dan hikmah tujuan anazah tonggak kecil yang dibawakan oleh Anas bin Malik dan pemuda yang lainnya itu adalah untuk membantu Nabi dalam menutup diri beliau ketika buang hajat. Dan ternyata tidak hanya itu, anazah yang biasa dibawa oleh Nabi, ayat tahidah sutrotan indah atau indama yuridu ayusolla, yuridu ayusolliya. Anazah tonggak kecil yang sering dibawa oleh Nabi ketika safar, ketika buang hajat, itu juga biasa dipakai oleh Nabi untuk sutroh. Beliau tancapkan ketika hendak sholat, di saat beliau sholat di tanah lapang. Apa hukumnya sutroh bagi orang yang hendak sholat? Hukumnya wajib. Bisa berupa tembok, bisa berupa tongkat yang ditancapkan atau tombak yang ditancapkan, bisa berupa tas, bisa berupa orang yang duduk. Wajib di awal, ya, ketika hendak melakukan sholat. namun bukan masuk dalam kewajiban sholat di dalam sholat. Kalau enggak pakai lalu sujud sahwi, enggak, bukan. Kalau ada orang sholat tidak pakai sutroh di awal, sholatnya tetap sah, namun dia berdosa, yang pertama. Yang kedua, bisa batal kalau dilewati oleh wanita yang sudah haid, kemudian anjing hitam dan keledai dilewati depannya, maka batal secara otomatis. Tidak perlu wudhu lagi, cukup diulangi lagi sholatnya. Kalau ternyata di tengah-tengah sholat sutrohnya hilang, ya misalkan roboh, ya tinggal nanti ketika sujud dibenerin bisa. Ketika pergi, misalkan sutrohnya adalah orang, maka Imam Malik rahimahullah dan juga para ulama yang lain membolehkan maju hanya sedikit, selangkah ke depan atau ke kanan atau ke kiri untuk mencari sutroh. Tetapi kalau banyak sampai 3 langkah, maka 3 langkah itu termasuk banyak. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat dia tidak wajib mencari sutroh, tetap di tempat dengan beralasan tidak ada amalan para sahabat. Namun sebenarnya amalan Nabi tentang sutroh, yang mana ketika beliau sholat beliau maju sampai perut beliau nempel di tembok, ya, lalu ada barakatikum anak kambing yang lewat di belakang beliau, karena awalnya ingin lewat di depan beliau karena beliau tidak ingin terputus, walaupun tidak batal, ya, karena anak kambing. Namun karena beliau merasa ada kewajiban, maka beliau maju, maka kambingnya ke belakang, lewat belakang beliau mundur lagi. Nah, ini sedikit majunya, ya, barakallahu fiik. Maka hadis semacam ini menunjukkan bolehnya mencari sutroh di tengah sholat apabila gerakan tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari gerakan sholat. Itu jalan apalagi sholat. Nah, gitu. Kalau sampai 7 meter, nah itu sudah keluar dari yang namanya hai'ah, bentuk sholat. Ya, apalagi awalnya 3 meter jalan 3 langkah, hilang kanan lagi, ya, hilang mundur lagi karena di belakangnya ada, ya. Awalnya di pojok masjid kok tiba-tiba di ujung. Nah, ini. Maka seperti ini la yajuz wala yanbaghi, tidak selayaknya. Kemudian faedah yang berikutnya, fihi irsyadu litahi ati ma yahtajul insan min ma au ma yanubu anhu min ahjar wa tahi ati asatiril ladhi yahjubuhu anin nas idha arada qadai hajatihi wa kadhalika fihi irsyadun litahi atis satiri idha adarakahu waqtus sholah. Pada hadis ini ada bimbingan untuk mempersiapkan diri ketika buang hajat. Jadi tidak asal-asalan mau buang hajat, mana tempatnya supaya dia itu siap, boleh, ya, di toilet tertutup, ada air atau tidak, ya, barakallahu. Ini wajib, kecuali sangat tidak kuat ketika itu, maka, ya, ada udzur baginya. Dengan mempersiapkan air atau batu, dan mempersiapkan diri untuk terposisikan pada tempat di mana dia terhalangi dari manusia. Dan pada hadis ini ada bimbingan untuk mempersiapkan diri mencari sutroh ketika hendak sholat di waktu sholat. Barakallahu. Walaupun kita yakin tidak ada orang yang lewat di depan kita karena mungkin sepi, atau kita adalah jamaah yang terakhir, ya, pintu-pintu masjid sudah pada ditutup sebagiannya, maka tetap kita sholat pakai sutra. Walaupun sebagian para ulama itu berpikir memberi keringanan bagi dia, namun tetap wajib pakai sutra. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang menyatakan sutra itu adalah dengan garis, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Bulughul Maram hadis yang pakai garis, beliau mensahihkan. Beliau mensahihkan. Tetapi yang benar dhaif hadisnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Karena di situ ada seorang perawi yang dhaif, lemah. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, wajibnya menghilangkan bekas kotoran yang ada di tempat keluarnya kotoran. Wajib, ya. Baik itu air kecil maupun air besar. Kenapa wajib? Li'annahu yunajjisuhu. Karena bekas kotoran yang tidak dikeluarkan atau yang tidak dihilangkan dari tempat keluarnya kotoran, yunajjisuhu, akan menajiskan badannya. Wa yunajjisu thiyabahu, menajiskan pakaiannya. Hadza min nihaminan nihayati atau minan nahiyati syar'iyyah, maka ini dari sudut pandang syariat. Dari sudut pandang syariat, barakatikum, itu najis. Wa amma minan nahiyati tibbiyah, adapun dari sudut pandang ilmu kedokteran, fa innahu yadurru bisihhah, maka kotoran yang najis itu akan memberikan madarat terhadap kesehatan seseorang. Oleh karena itu buang air kecil ya harus cebok. Enggak ada air, istijmar minimal 3 kali. Buang air besar harus cebok, istinja. Enggak ada air, istijmar pakai batu atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dari sisi syariat itu najis, dari sisi kesehatan menurut ilmu kedokteran akan mengganggu kesehatan. Farubama yakunu fi hadza syai'un min himlil marad aw intisharil marad fil insan. Dan terkadang orang yang tidak membersihkan bekas atau zat kotoran di lubang kemaluannya, maka akan membawa penyakit atau menularkan penyakit, ya, gatal-gatal dan lain-lain. Fadinuna dinun nadhofah wa dinul kamal. Maka agama kita adalah agama yang mengajarkan kepada kebersihan dan agama yang sempurna. Barakallahu fikum. Kalau orang-orang Nasrani itu, barakallahu fikum, mereka yang namanya menjaga kebersihan itu sangat kurang, meremehkan yang namanya perkara najis. Sementara orang-orang Yahudi hulu terhadap perkara najis. Ketika ada wanita haid dari kalangan istrinya, itu mereka tidak mau mendekat, tidak mau bersentuhan, makan pun tidak mau satu meja. Padahal berkepikum, wanita yang haid, yang najisnya darah haidnya saja, adapun tangannya, badannya, selain darah haid, maka suci. Hukum asalnya seperti itu. Barakallahu. Maka agama Islam itu sempurna, pertengahan. Ya, orang Yahudi kalau darah haid itu mengenai pakaiannya, maka pakaiannya itu dipotong yang ada darah haidnya. Ya, bolong-bolong akhirnya. Tetapi dalam agama Islam, sebagaimana pada hadis Aisyah dan yang lainnya radhiyallahu anha barakallakum, adalah dengan dibersihkan pada air pada darah haid tersebut, dicuci semampunya, ya, namun dengan sekuat tenaganya, dengan sangat supaya terhilang bau, warna dan rasanya. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang berikutnya, apabila seseorang tidak menutup diri dan tidak menjauh dari pandangan manusia ketika buang hajat, maka ada dua hal yang dikecam atas tindakannya. Yang pertama, fihi urdatun likasfil aurah. Auratnya rentan tersingkap terlihat. Ya, buang air kecil langsung saja di pinggir jalan, tidak mencari tempat yang tertutup. Maka barakallahu fikum, orang semacam ini diancam dalam hadis. Ya, dia akan mendapatkan siksa kubur. Walaupun ya, ada yang memaknakan hadis tentang orang yang diancam dengan siksa kubur, di samping dia suka mengadu domba, namimah, dia juga tidak membersihkan diri, menjaga diri dari najis. Namun juga dia tidak menutup diri ketika buang hajat. Maka kalau kita ke laut nelayan ya, kan tidak ada toiletnya itu. Ya. Gimana mau buang air kecil? Ya. Nyebur aja atau mojok paling belakang. Tapi nyebur ya kembali ya ke perahu. Hah? Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua yang diancamkan baginya atau padanya ada bahaya yang besar, madarat yang besar, di samping auratnya kelihatan tersingkap, fihi karahiyatun wa adiyatun linnas, akan menimbulkan ketidaksukaan manusia dan menyakiti manusia. Tidak suka melihat pandangan yang tidak layak. Buang hajat kok tidak menutup, menutup aurat atau tidak menutup diri. Apalagi buang air besar, ya. Di pantai-pantai. Apakah cukup? Ya, sarung saja. Nah, kalau itu masih pandangannya bebas, maka seperti itu masih dikatakan belum menutup diri. Kalau Nabi mojok, tidak ada yang melihat. Ya, walaupun beliau menancapkan anazah, lalu baju beliau dijadikan satir. Namun tidak ada yang melihat, karena beliau Nabi itu di tempat yang sangat sepi. Nah, kalau pantai, orang lewat, ya buang sampah, dia lari-lari, dia buang air besar di situ. Maka belum menutup diri. Adapun kalau dia menceburkan, ya paling enggak sampai sedada gitu ya, tidak kelihatan auratnya karena enggak ada tempat lain, menceburkan diri ke air yang mengalir deras atau laut, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau memang keadaannya dia tidak memiliki toilet atau tidak mendapati toilet, di samping membuat manusia tidak suka, ternyata kalau seseorang itu tidak menutup diri, tidak menjauhkan dirinya ketika buang hajat, akan menimbulkan barakallahu fikum, manusia merasa tersakiti. Tersakiti dengan baunya. Tersakiti dengan pandangan yang tidak sedap. Tersakiti dengan najis yang tidak terjaga. Ya. Tembok, gang-gang jalan ternyata bau air kencing. Oh, ternyata banyak yang buang air kecil di situ. Kemudian ya di jalan-jalan banyak kotoran, ya kotoran manusia, maka seperti itu barakallahu fikum, sangat dikecam dalam Islam, ya bahkan termasuk dosa besar barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, faedah yang terakhir, barakallahu fikum. Faedah yang terakhir adalah agama Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Kebersihan dan kesehatan. Sebagaimana dalam hadis Nabi pernah menyinggung, ya, rumah pada halamannya atau tepi-tepinya yang tidak disapu, ya, maka itu membuat pemandangan tidak sedap dipandang. Demikian pula dari sisi barakatikum, kebersihan, kesehatan, ya, banyak hal yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti tidak meniup makanan ketika masih panas. Nah, ternyata di balik itu barakatikum, orang kalau menghirup itu membutuhkan oksigen, kalau mengeluarkan bernafas berarti, atau mengeluarkan menghembuskan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berhubung juga, ya, tidak baik, tidak bagus. Maka ketika orang itu meniup makanan, ya, maka rentan padanya ada penyakit. Itu diantara. Demikian pula barakallahu'alaikum, ketika sholat, ya, tidak ada najisnya, diperhatikan dari sisi pakaiannya, badannya, dan buk'ah tempat sholatnya. Ya, terkait bau mulut pun demikian. Ketika sholat, di luar sholat, ya, bagaimana Nabi mencontohkan ketika beliau hendak masuk rumah, beliau bersiwak atau menjaga barakatikum bau mulut, supaya keluarga beliau, istri beliau, anak-anak merasa nyaman. Demikian pula ketika sholat, Nabi melarang orang yang ketika bau mulutnya, semisal setelah makan bawang mentah, jengkol apalagi, dan yang lain-lain, untuk menjauh dari masjid, uzur bagi dia ketika itu tidak sholat berjamaah. Namun sebenarnya wajib bagi dia untuk gosok gigi dulu baru masuk. Namun keadaan kalau sudah seperti itu, maka dia harus meninggalkan barakatikum, supaya tidak mengganggu kaum muslimin yang sholat dan juga para malaikat yang menyaksikan sholatnya kaum muslimin. Dan banyak lagi barakatikum sisi-sisi keindahan Islam dari sisi kebersihan dan kesehatan. Maka barakatikum, pada hadis ini istinja atau istijmar ketika buang hajat hukumnya wajib. Kemudian menutup diri ketika buang hajat, sebagaimana Nabi membawa anazah, alat untuk membantu beliau menutup diri dengan, ya, menaruh, menggantungkan baju beliau, maka ini wajib menutup diri, ya, barakatikum. Dan juga wajibnya memakai sutroh ketika hendak sholat, barakatikum. Maka inilah beberapa faedah yang bisa disampaikan pada malam ini. Insyaallah ta'ala, pada hadis yang berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hifdzakumullah, barakatikum.